Saya seorang mu'alaf, suami menyuruh saya mengaji dan memanggil guru ngaji, tapi suami tak pernah sholat. Bagaimana supaya suami saya mau sholat? Kasihan kali ibu ini. Ditinggalkannya omaknya, ditinggalkannya ayahnya, ditinggalkannya agamanya untuk mengikut kau wahai laki-laki. Tiba-tiba kau yang diikut pula mayat berdiri. Kan kasihan kita itu. Oleh sebab itu kupesankan kepada kalian wahai laki-laki, kalau kalian sampai merubah akidah anak orang sudah bagus, tapi kalian mesti menjadi imam. Mungkin belum pandai belajar, belajar mengaji. Datangi guru mengaji. Ustaz, saya malu nih Ustaz, istri saya mu'alaf, saya mau belajar ngaji Ustaz, tapi saya belum paham. Bisa Ustaz ajari saya empat mata, jangan tahu orang yang lain, malu saya. Kata Ustaz, jangan kan empat mata, tiga pun bisa baca. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Ya ayyuhalladzina amanu, ay para suami, laki-laki, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istrimu, anakmu, naro, dari api neraka. Laki-laki, perempuan, siapa kepala rumah tangga? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki, siap jadi laki-laki? Banyak yang tak siap laki-laki ini. Banyak sekarang laki-laki tak siap jadi laki-laki. Badan berotot, tegap, kumis melintang, melambai. Kau laki-laki apa perempuan? Eka sebenarnya perempuan. Terjebak di tubuh laki-laki. Gimana alamat kau? Jalan Nibung. Saudara yang dimuliakan Allah, dulu tahun 90, sekarang tak ada lagi. Masih ada juga lagi? Belum hijrah, belum taubat juga orang itu lagi. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu maka jadilah laki-laki yang menyelamatkan anak istrinya. Ibu punya 5 hak terhadap laki-laki ini. Sudah tahu hak ibu terhadap mereka ini? Yang pertama, mereka wajib mengasih makan. Ibu sudah makan? Belum. Datang jam 9, booking tempat. Sekarang sudah jam 3, kurang 15. Cuman mau makan. 2, pakaian. Alhamdulillah, pakaian sudah. Dari ujung ke ujung pakaian. Tapi tadi ku tengok banyak juga yang pakai pakaian belum selesai dijahit. 3, tempat tinggal. Tempat tinggal harus yang layak. Tapi jangan kalian paksakan suami untuk, abang, tetangga kita rumahnya 2 tingkat, aku mau 3. Banyaklah laki-laki tak tahan jantungnya menghadapi bini macam ini. Apa dek? Kau minta gelang? Kau minta rumah? Mati. 4, pendidikan. Aslinya suami-suami laki-laki, kalian yang mendidik istri kalian. Panggil istri kalian, baca Quran. Panggil istri kalian, ajarkan sholat. Panggil istri kalian, kalian nasihati. Tapi karena kalian tak bisa mengajar mereka, maka suruh mereka pengajian ke masjid Petisah. Betul? Datang Ustaz Munzir Situmorang, mengaji dek. Datang Ustaz Dery Sulaiman, ngaji dek. Datang lagi Ustaz Yahya Waloni, ngaji dek. Datang lagi Ustaz Wai, Ustaz Adi Hidayat, wah, mengaji. Ini, mengaji. Abang tak ngaji? Abang nyuruh aja. 5, perhatian. Makan, sudah. Pakaian, sudah. Pendidikan, sudah. Tempat tinggal, sudah. Perhatian. Perempuan itu perlu diperhatikan. Perempuan itu perlu dipuji-puji. Perempuan itu perlu dimuliakan. Perempuan itu perlu kata-kata sanjungan yang lemah lembut. Betul? Makanya Nabi selalu memuji-muji. Apa kata Nabi? Ya Humairah, wahai engkau Aisyah yang kulitnya putih kemerah-merahan. Ustaz, boleh saya panggil bini saya wahai engkau yang berkulit putih? Boleh. Tapi dia tak putih, tak apa-apa. Tak apa-apa, menyenangkan hati dia. Mudah-mudahan diminumnya jus bengkoang 2-3 hari ini. Yang terlalu jujur. Ini banyak suami ini terlalu jujur dipanggilnya. Ya Hajar Aswad gitu. Tentang harta warisan, kami bersaudara 5 orang. Masing-masing sudah dapat warisan dari orang tua. Salah satu saudara saya belum berumah tangga dan sekarang beliau sudah meninggal. Sebelum meninggal beliau menyerahkan harta warisannya kepada saya. Tapi keluarga yang lain tidak setuju. Bagaimana penyerahan itu Pak Ustadz? Adik-beradik 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Yang 4 sudah menikah, yang 1 anak lajang. Kalau dia meninggal, anak lajang meninggal, kemana harta warisannya? Harta warisan anak lajang yang tak punya anak, yang tak punya bini, maka dibagikan kepada saudara akan dong. Tinggal 100 juta, kami tinggal berempat, 25, 25, 25, 25, karena sama-sama laki-laki. Kalau ada perempuan saudara kandung, lizakari mi'zlu hadzil unsayain, anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan. Tiba-tiba ada satu saudara, kata dia, aku sudah dikasihnya, akadnya dulu apa? Kalau akadnya hibah, sah, mana hitam di atas putih. Makanya kalau memberi hibah harus ada tanda tangan dengan materai 6.000 dan saksi. Kalau tak ada, maka balik kepada hukum bagi menurut hukum faraid. Kalau ada surat wasiat, kalau aku mati, harta warisanku semuanya kubagikan kepada si fulan. Hukum wasiat tidak boleh semua harta. Hukum wasiat paling banyak 1/3 harta. Jadi kalau di total hartanya 100 juta, wasiat hanya terjadi 33 juta. Yang 66 tetap dibagi kepada ahli waris. Jelas? Bagaimana memperoleh ridho suami yang suka menggunakan berbagai macam kartu kredit? Ini bertanya apa curhat? Saya harus tidak memasak, padahal bahan-bahan yang dibeli dari kartu kredit. Suami tersebut susah mengendalikan pandangan mata. Akhirnya pernah terjadi perselingkuhan. Semua perilakunya sudah dinasihati, tapi dia masih melakukan di belakang saya. Mohon doa dan solusinya Pak Ustaz. Ibu, kalau ibu sudah pengajian, jangan ibu menceramahi suami ibu. Jangan pulang dari sini, pulang ke rumah, abang sini sebentar, ada yang mau kusampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan begitu. Dalam Islam ada perwalian. Ibu punya wali 6 orang. Wali ibu ada 6. Pertama ayah, yang kedua atuk, yang kedua ketiga abang, yang keempat adik laki-laki, yang kelima abang ayah, yang keenam adik ayah laki-laki. Melaporlah ke 6 wali. Wali cuman hanya, bukan cuman hanya wali saat nikah saja. Saat suami terjadi sesuatu, maka wali memanggil suami. Kreditor, sini kau sebentar. Cardman, sini. Cardman dia, lelaki kartu. Saking banyaknya kartu kredit nih. Sini sebentar. Aku dapat laporan kabarnya kau asik main kartu kredit saja. Banyak utang piutang keliling pinggang. Sudahlah begitu kau selingkuh pula. Ini keponakan kami ini bukan dapat kau di tong sampah. Dulu kau pinang baik-baik. Oleh sebab itu maka suami mesti dikasih SP1, surat peringatan pertama. Jangan lupa wali yang berbicara, kita semua saling mendoakan. Di akhir majlis nanti kita doakan mudah-mudahan lembut hatinya insyaallah. Amin. Mana yang lebih dipilih, istri atau emak? Karena saudara saya tidak pernah mau mengakurkan terhadap ibu. Sakit hati istrinya sudah hampir kepada ibu saya. Gimana nih Pak Ustaz? Apa kata perempuan yang soleha? Aku milik suamiku, suamiku milik ibunya. Tidak ada sorga kecuali di tapak kaki ibu. Oleh sebab itu jangan lawan ibu. Makanya kalian yang lajang-lajang sebelum menikah, berani kalian berkata kepada dia, Adinda, aku mau nikah sama kau. You want to be a second woman, tapi kau akan menjadi perempuan yang kedua. What? Jadi kalau begitu aku istri yang kedua. Istriku satu kau, tapi perempuan yang kedua adalah, yang pertama adalah ibuku. Bangga kita melihat preman tegap berotot bertatu, tapi tatunya tertulis di sini, I love Amaden. Enggak kita berbakti dia pada ibunya. Ibu tak bisa dilawan. Ibu tidak bisa dilawan. Jurus menghadapi ibu 3. Diam, diam, diam. Apapun kata dia, diam. Jangan kau lawan, karena umurnya tak lama. Malaikat maut sudah dekat. Jangan sampai ketika dia mati, disitulah kau baru menangis mencakar dinding. Oh, pandai-pandai. Tanya kepada alim ulama, tokoh masyarakat. Pandai kepada bapak. Tanya. Ini banyak nih hadir di antara kita bapak-bapak yang sudah lama berumah tangga, yang jam terbangnya. Mereka ini pilot-pilot Sukhoi. Yang jam terbangnya sudah 5.000 jam ke atas. Bagaimana mereka pandai antara ibu orang tua, antara keluarga, pandai mendamaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Amin. Nama saya XXX. Saya tidak ingin bertanya, hanya saya mau bilang baru-baru ini saya mimpi berjumpa Ustaz. Dalam mimpi saya memanggil Ustaz dan ingin bersalaman, tapi tak bisa saking ramainya orang. Di petisa lah itu. Kemudian saya terbangun dan saya menangis. ingin tangan saya dan tangan Unga Ustadz bersentuhan. Apa yang sering? Laki-laki, bukan perempuan. Laki-laki. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya ucapkan puji sama Allah. Sekarang, dari mulai saya pulang dari Maroko 2008 sampai 2019, 11 tahun saya jadi Ustadz. Yang selalu mencari-cari saya itu, kemarin ada Ustadz Somad bisa datang ke rumah saya. Kenapa? Mertua saya sedang demam, memigau-migau, manggil Ustadz Somad, Ustadz Somad. Tak lama sudah itu datang pula orang ke kampus, Ustadz Somad. Ini ada anak kecil umur 5 tahun, sakit, memanggil-manggil Ustadz. Bawa besok ke kampus. Datang saya peluk, saya sapu kepalanya. Alhamdulillah sampai sekarang yang menangis-nangis ini dua aja. Nenek-nenek, anak-anak. Anak gadis belum ada lagi. Apa yang sering kau tengok, apa yang sering kau dengar, apa yang sering kau tonton, apa yang sering kau pikirkan, apa yang sering kau renungkan, itu yang akan kau bawa waktu nanti tidur dan sakaratul maut. Biasanya jamaah-jamaah yang selalu mimpi itu, mimpi sama Habib, mimpi sama Nabi, maka dia selalu sebelum tidur itu dia ingat-ingat, dia pikir-pikir, berjumpa. Waktu saya 2 tahun yang lalu ceramah di Jakarta, datanglah seorang jamaah, Ustadz Somad, saya melihat Ustadz dikelilingi oleh Habib-Habib, keturunan-keturunan Nabi. Apa arti mimpi saya itu Ustadz? Mimpi antum itu berarti dakwah saya ini benar mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena saya dikelilingi oleh para habaib. Seminggu setelah itu, tanpa direncanakan, disitulah saya berjumpa dengan Habib Umar bin Hafiz. Allah Ta'ala mempertemukan. Ternyata Ustadz tak melihat dalam mimpi, tapi jamaah melihat. Hati jamaah jauh lebih bersih dari suci daripada Ustadz Abdul Somad. Antena dia bersih. Antena Abdul Somad masih kotor lagi. Kadang masih marah menengok buli-buli cacimaki. Jamaah tak ada marah-marah. Orang bukan dia yang diajak. Masjid pusat pasar, masjid yang ada waktu zuhur dan asar, maghrib, apakah sah sholat Jumatnya Pak Ustadz? Ada sholat Jumat di sini? Ada sholat Jumat? Sholat Jumat jangankan di masjid, di tanah lapang pun sah. Kalau di tanah lapang sah, di ballroom sah, di convention hall sah, apalagi di mas? Misalnya, tapi bukan di Medan. Kalau di Medan jangan sholat kalian di tanah lapang, masjid banyak berserak-serak. Kuliah misalnya ke Inggris, kuliah ke Belanda, kuliah ke tempat minoritas, tiba-tiba tak ada di situ tempat. Berkumpul di convention hall, di gedung, maka sholat Jumat hukumnya sah. Tapi kalau sudah masjid dilaksanakan sholat Jumat, jangan sampai kosong dari azan dan sholat berjamaah 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau sampai di situ tidak dilaksanakan sholat berjamaah, istahwadat alaihimus syayatin, maka satu negeri itu diganggu, dikacau setan. Mudah-mudahan kita selamat dari meninggalkan sholat berjamaah. Orang tua saya sebelum meninggal ingin berkurban. Telah dibayar uangnya pada panitia. Tapi sebelum Idul Adha beliau meninggal. Apakah itu boleh diteruskan, diwakilkan pada anaknya? Maka kalau orang tua ada berpesan, nanti kalau aku meninggal atau dia masih hidup dia berpesan, maka tetap dilanjutkan walaupun sudah meninggal dunia. Orang tua hidup berpesan, sebelum sampai hari kurban meninggal, teruskan. Orang tua masih hidup berpesan, kalau aku mati nanti buatkan kurban, teruskan. Dagingnya tidak boleh dimakan ahli waris, karena wasiatnya untuk umat Islam. Ahli waris tak dapat, karena dulu kata dia, ini wasiatnya untuk orang lain. Tapi menurut mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal, ahli waris boleh memakannya, karena ahli waris juga bagian dari umat Islam. Jadi kalau ada bapak ibu yang kemarin orang tuanya meninggal dunia, lalu diwasiatkan potong kambing, lalu kemudian dia ikut mendapatkan daging kuponnya, jangan merasa bersalah. Kalau ada ustadz mengatakan tak boleh ahli waris memakannya, berarti bukan dari mazhab Hambali, mazhab yang lain. Kita mengamalkan selama tidak keluar dari Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, selama ahlu sunnah wal jamaah, maka tetap kita boleh amalkan. Jelas? Ustaz, kita mengimani bahwa malaikat wajib diketahui ada 10. Sementara malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi. Sedangkan baginda Rasulullah sudah wafat. Jadi sekarang apalah kerja Jibril itu Pak Ustaz? Jibril, Mikail, Israfil, Israel malaikal maut, kiraman katibin, raqib aktid, mungkar nakir, malik ridwan. Itu pelajaran anak TK. Sekarang saya sebutkan, innalillahi malaikatan, Allah punya malaikat. Malaikat itu kerjanya yatufuna alal ar, malaikat berkeliling di atas muka bumi. Kalau malaikat menengok ada majelis zikir, dipanggilnya malaikat-malaikat yang lain, halumu ila hajatikum, mari kemari. Ada tak malaikat yang saya sebutkan mencari majelis zikir ini dalam yang 10 tadi? Tak ada. Jangan batasi malaikat hanya cuma 10. Yang 10 itu untuk memudahkan anak TK belajar, anak sekolah. Malaikat tak berbatas. Contoh kedua, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Kamu diciptakan dalam perut ibumu 40 hari dalam bentuk air, sperma, 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk daging. Tsumma yursalul malaku. Kemudian datang malaikat membawa rohmu dari alam arwah masuk ke dalam alam rahim. Ada disebutkan nama malaikat yang membawa roh itu? Tak ada. Maka malaikat itu jumlahnya banyak. Apa tugas pokok malaikat itu? Tengok dalam surat Al-Baqarah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tugas malaikat pokok, tupoksi. Tugas pokok, fungsi malaikat adalah bertasbih. Ada malaikat yang sejak diciptakan sampai hari ini bertasbih tak bangkit-bangkit, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada malaikat 70 ribu malaikat masuk setiap hari dikeliling mengelilingi Ka'bah di bawah, di atas itu namanya wal baitil ma'mur, rumah yang dimakmurkan. Jibril malaikat berkeliling bertasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah. Malaikat berkeliling di atas. Adam alaihissalam rindu ingin menengok Baitul Ma'mur. Ketika turun ke bumi, kata Allah, buatlah bentuknya macam Baitul Ma'mur. Kalau dijatuhkan batu kerikil dari atas pos jatuh ke bawah, maka sama di bawah. Malaikat di atas memuji, mengagungkan Allah. Manusia pun di bawah sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Makanya kalau mau sama ucapan kita dengan ucapan malaikat, mesti banyak-banyak bertasbih. Jadi apalah tugas Jibril sekarang? Balik ke tugas pokok, mengagungkan, mensucikan, bertasbih, memuliakan Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak ibu sambil jaga toko pagi, belum ada orang lewat, belum ada orang jualan, belum ada orang membeli, buka tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Tapi kalau ada orang nawar dijawab, yang pula tadi jawab, "Pak, ini berapa harga pokoknya?" Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Banyak-banyak bertasbih di toko menghilangkan santet sihir dan guna-guna. Boleh jadi ada orang benci tak suka. Bagaimana supaya toko kita itu supaya tak laku? Orang lewat macam lewat di kuburan. Kata dukun, ambil air orang mati, nanti siramkan. Akhirnya orang lewat di toko kita, yang ditengoknya bukan pakaian, malah dibacanya doa ziarah kubur, assalamualaikum ya ahlal kubur. Bagaimana caranya supaya toko ini mati? Kau ambillah tulang pukang. Sebagaimana pukang itu malu menengok orang, begitu pula lah yang punya toko itu malu menengok pembeli, akhirnya tutup mata saja. Maka guna-guna ini, pagi, sebelum pagi awal masuk membuka, baca Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul rabbil falaq sekali, Qul rabbin nas sekali, ayat kursi sekali. Habis itu barulah isi dengan tasbih. Ingat, Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul rabbil falaq sekali, Qul rabbin nas sekali, Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul rabbil falaq sekali, Qul rabbin nas sekali, ayat kursi sekali. Pagi-pagi pas pertama masuk. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan dari santet, dari sihir, dari guna-guna, dan lain sebagainya. Karena sampai hari ini masih banyak pengikut www.hantu.com. Asuransi komersial, halal atau riba Pak Ustaz? Bukan asuransi Islam. Asuransi komersial, konvensional. Halal apa haram? Kelompok yang satu mengatakan asuransi halal. Karena di dalamnya ada ta'awun, tolong menolong. Tolong wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong menolong dalam keburukan. peserta asuransi 100 orang. Bapak setor 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta. Maka kalau setor semuanya 10 juta kali 100 orang berarti berapa itu? 1 M. Betul. Terjadi musibah, maka seolah-olah saat itu ini sedang tolong menolong. Itulah illat sebab hukum. Kalau ada ustadz yang mengatakan itu sebenarnya ada unsur tolong menolong, jadi boleh, kata fatwa yang pertama. Tapi kata fatwa yang kedua, asuransi haram. Di mana letak haramnya? Karena di situ ada gharar, gambling, judi, ketidakpastian. 10 ribu, 10 ribu, 10 ribu, 10 ribu, 10 ribu, tak tahu entah siapa yang dapat. Tiba-tiba na'uzbillah mobil dia yang ditabrak tiang listrik, pup, dapat. Enak aja dia. Aku udah 3 tahun tak ada nabrak-nabrak. Apalah dia ditabrakannya pula, ah dapat. Jadi kalau ada yang mengatakan asuransi itu halal, karena dilihat dari unsur ta'awun, tolong menolong. Kalau ada yang mengatakan asuransi itu haram, karena dilihat dari unsur horror, gambling, judi, karena ketidakpastian. Dua hukum tentang asuransi. Ustadz pilih yang mana? Sampai sekarang saya tidak pakai asuransi mobil. Sampai sekarang. Tak pernah ustadz kecelakaan. Bola balik, kadang menabrak orang, kadang ditabrak orang. Kalau ada ustaz mengatakan boleh, dipakainya fatwa pertama. Kalau ada ustaz mengatakan tak boleh, pakainya fatwa satu lagi. Dua-duanya bisa dipakai. Bukan kata Abdul Somad, kata Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir, dalam kitab Fatwa Al-Azhar. Fatwa-fatwa Al-Azhar. Ustaz, gimana caranya meyakinkan orang tua kita tentang menikah muda? Ayah, aku mau meminang dia dengan bismillah. Ah, pergilah, kau makanlah bismillah itu, kata dia. Bapak-bapak, kalau ada anak kalian mau menikah muda, anak bapak laki-laki, anak bapak perempuan, maka kompromilah kalian. Daripada mereka makan di daun, baguslah mereka makan di pinggan, betul. Daripada mereka kumpul kerbau, kumpul sapi, kumpul kambing, baguslah mereka berkeluarga baik. Daripada mereka melakukan perbuatan maksiat dosa, na'uzubillah, jaga mereka baik-baik. Tengok almarhum Ustaz Arifin Ilham, umur 17 tahun dinikahkannya. Saya anak saya nanti saya tanya, kapan dia mau nikah, ku nikahkan kau. Kapan kau mau nikah? Mana perempuannya? Mana? Tunjukkan, biar ku pinangkan. Anak Ustaz masih kecil lagi. Kenapa begitu? Karena saya nikah lama. Kok tahu saya nikah itu bagus cepat-cepat? Pagi bersunat, siang nikah langsung. Man istata'a minkum al-ba'ah, siapa di antara kamu yang sudah sanggup menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu menjaga mata, wa ahsanul farji, menjaga kemaluan. Hafal dia Quran, terjaga hafalannya, terjaga matanya. Ini dibiarkanlah dia tak nikah-nikah, la ilaha illallah, menyiksa. Faman lam yastati, tapi kalau orang tua susah, miskin, tak ada anak lajang yang belum sanggup, fa alaihi bisawm, banyak-banyak kalian puasa sunat. Adik-adik mahasiswa, bagus kalian puasa sunat. Memang nafsu ada, tenaga tak ada. Ditunjukkan orang, dek, dek, dek, dek, itu ada cewek cantik. Tak nampak aku lagi dah. Gelap aja. Gelap. Aku sekarang nih pak, jangankan cewek, apapun tak nampak aku lagi. Kalau nampak aku perempuan pakai baju merah, hijau, macam semangka aja aku rasa udah. Kalau bapak kaya, duit bapak banyak, anak gadis bapak ada, mampu bapak mengasih makan, cari anak yang soleh-soleh itu, panggil dia, mau kau nikah sama anakku, ku tengok kau baik kali, bagus, sering kau sholat, ku tengok, mau kau nikah sama anak saya, ku tanggung, tapi kalau macam-macam, ku tembak mati kau nanti. Daripada mereka diambil perampok, anak kita sekolah agama, jilbabnya panjang, akhlaknya baik, karena tak kita carikan jodoh yang baik-baik, tak kita tawarkan orang-orang soleh, pacaran dia dengan anak fang. Apa yang terjadi? Waktu di rumah dia cium tangan, seminggu dia nikah dengan suaminya itu, balik dia ke rumah, haiya, sehat. Dulu jilbabnya panjang, dulu kukunya bersih. Seminggu dia nikah sama laki fangnya itu, gara-gara tak kita carikan, dia sudah jatuh cinta, mabuk kepayang. Akhirnya apa yang terjadi? Dilawannya kita, gara-gara apa? Saya tidak menyuruh bapak memaksa anak bapak untuk menikah. Kita tak bisa paksa anak kita, tapi kita bisa kasihkan alternatif. Anakku, kau sudah ku sekolahkan, kau sudah ku kasih makan, kau sudah ku kasih kuliah. Ini calon-calon laki, kau mau yang mana? Ini ada gemuk, ganteng. Ini ada pula yang kurus macam Ustaz Somad. Nah, ini tinggal kau pilih aja.

karena saya baru memasukkan 100 ribu, berarti saya berutang 900 kepada 9 orang. Boleh. Tapi karena yang mengutip duit ini adalah salah satu, dan dia datang itu pakai ongkos minyak, tak mungkin dia naik setan, naik jin. Maka saya katakan, untuk bermusyawarah kita, bagaimana kalau untuk ongkos minyak dia ini kita kasih 20 ribu, sepakat, tidak riba. Tapi yang jula-jula yang haram itu begini, datang orang ke rumah kita, ibu mau tak ikut jula-jula? Nah, nanti kalau menarik 1 juta, ibu cuma dapat 900. Itu sebetulnya jula-jula fiktif, pesertanya tak jelas, orangnya tak ada. Itu adalah rentenir riba pakai baju jula-jula. Gimana? Jelas? Kalau yang model pertama, jelas pesertanya, tahu orangnya, memang betul hitungannya 10. Betul. Tapi kalau jula-jula fiktif, pesertanya tak tahu, tak duit siapa, entah orangnya mana, akadnya tak jelas. Itu sebetulnya riba rentenir tapi pakai baju jula-jula. Hati-hati. Saya memiliki ruko. Hah? Apa yang dia cakap? Awak mencari rukonya, lo punya ruko. Ruko ada 10. Mati awak, api diambil anak-anak. Cuba lagi kan cek di situ. Betul? Ruko dia, Ustaz Muhammad, itu rukonya ada di sana. Saya katakan. Ruko siapa? Entah. Pasti kan dulu punya awak. Saya punya ruko Pak Ustaz, 1 tahun 10 juta. Apakah saya wajib mengeluarkan zakatnya Pak Ustaz? Zakat pendapatan di total semua. Gaji sebulan 4 juta, 1 tahun 40, 8 juta. Ditambahkan ke ruko tadi 10 juta, 50, 4 juta. Ditambahkan lagi uang tunjang, uang sikut, uang sundul, uang tanduk, uang sipak. Maka di total selama setahun 100 juta. Zakatnya 2,5%. Kalau zakat 100 juta 22,5%, maka zakatnya 2,5 juta. 100 juta disimpan di dalam dompet, dompetnya dikunci. Disimpan di dalam laci, lacinya dikunci. Disimpan dalam lemari, lemarinya dikunci. Disimpan di dalam kamar, kamarnya dikunci. Disimpan di dalam rumah, rumahnya dikunci. Disimpan di dalam komplek, kompleknya dikunci. Tabaka. Adik, sadar. Oleh sebab itu, keluarkan zakatnya 2,5% di total dengan yang lain. Saya tidak akan periksa harta Bapak Ibu masing-masing. Kita beriman kepada Allah. Allah melihat. Semoga Ustaz selalu dalam keadaan sehat. Amin. Dalam pernikahan adat Jawa ada yang namanya sungkeman. Iko di Jawa apa di Sumatera Barat? Ya? Itu menunjukkan orang Sumatera Barat tidak menolak siapapun yang mau datang ke Sumatera Barat. Silakan investasi, datang aman. Ini buktinya orang Jawa ada. Bagaimana sungkeman itu dalam Islam Pak Ustaz? Lihat kaidah usul fikih. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu dalam Islam hukumnya boleh. Ayahnya duduk sama emaknya duduk. Jangan takut, insya Allah tak pecah. Saya 50 kini. Ayahnya sama emaknya duduk. Tiba-tiba datanglah anak sungkem. Tak boleh berdiri, berjalan lututnya. Sampai ke situ diciumnya tangan. Pripun kabare wis kurang pentino rasa. Adab sopan santun tata krama, tak ada hukum salah menyalah. Tapi kalau sampai dia bersujud bersimpuh menyembah manusia, tapi rasanya sungkem sekarang buruk sudah dibersihkan oleh wali songo, sudah dibersihkan oleh kiai-kiai dari yang merusak akidah. Kalau hanya sampai kepada poin yang ketiga, mulia dalam akhlak, mencium orang tua, mencium tangan, memeluk, maka hukum dalam Islam menjadi patokannya adalah Quran Sunnah, dan memahami Quran Sunnah itu dengan pemahaman ulama. Taraktu bikum amrayni, kutinggalkan pada kamu dua perkara. Intamasakum bikima, kalau kamu pegang yang dua ini, lan tadidu abada, kamu tak sesat untuk selamanya. Kitabullah Al-Quran wa sunnati dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak paham Quran, tak mengerti sunnah, kemana kita bertanya? Al-ulama warasatul anbiya. Maka tanya kepada ulama-ulama kita. Di Muhammadiyah ada namanya Majlis Tarjih. ada pendapat mazhab Hanafi, ada pendapat mazhab Maliki, ada pendapat mazhab Syafi'i, ada mazhab pendapat Hambali, ada pendapat mazhab Imam Ibnu Adilayah, ada pendapat Imam Al-Laits, ada pendapat Imam Ibnu Katsir, ada pendapat Imam Sufyan Ats-Tsauri, ada pendapat Imam Sufyan Ibnu Uyainah. Maka datanglah ulama majlis tarjih mengambil pendapat ini, dimunakosahkan, lalu kata beliau, at-tarjihu fi kada, pendapat yang kuat dalam masalah ini, maka itulah yang diamalkan dalam tradisi organisasi Muhammadiyah. Mudah-mudahan kita mengikut Quran dan Sunnah, mengikut pemahaman para ulama. Amin ya rabbal alamin. Apakah boleh anak angkat dijadikan istri? Why not? Bapak kalau mau punya anak angkat, cari keponakan bapak yang perempuan. Bapak kalau mau punya anak angkat, cari keponakan bapak yang perempuan, maka dia menjadi mahram bapak. Ibu kalau mau punya anak angkat, cari keponakan ibu yang laki-laki. Tapi kalau bapak cari anak angkat anak orang lain yang tak ada hubungan mahram dan tidak disusukan oleh istri bapak, masalah. Berawal dari anak angkat, lama-lama menjadi bini angkat. Ada bini angkat, Ustaz. Ada tiga masalah anak angkat. Yang pertama, hukum adopsi di Indonesia menjadi bermasalah pada anak angkat ada tiga. Yang pertama, anak angkat dipakai nama ayah angkat dalam penulisan diri. Haram. Udu'uhum li'aba'ihim, pakai ayah kandung, tak boleh angkat. Wa absatu indallah, itu lebih adil di hadapan Allah. Dua, banyak ayah angkat ketika mau mati meninggal dibuatkan surat wasiat semua harta untuk anak angkat. Nanti kalau aku mati semua hartaku untuk anak angkat, adapun saudara kandungku itu selop jepitku pun jangan kasih. Haram hukumnya. Anak angkat hanya boleh dapat wasiat tak lebih dari sepertiga harta. Kalau lebih daripada itu haram. Yang ketiga yang jadi masalah adalah kalau bapak punya anak angkat, nanti bapak berdua-dua di rumah dengan dia, ibu punya anak angkat, ibu pun berdua-dua tak ada mahram. Haram. La yakulun rajulun ma'amratin illa ma'azi mahramin. Tak boleh berdua-duaan tanpa mahram. Tapi dia sudah macam anak saya, Pak Ustaz. Dia sudah macam ayah saya. Berapa banyak berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Ingat, setan datang. Setan datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Tak satu dua kejadian, terlalu banyak untuk diceritakan. Tonton di YouTube, lihat, dibaca di koran, di internet, kejadian tentang ayah angkat, anak angkat ini. Maka kita jaga keluarga daripada perbuatan yang haram. Apa hukumnya kuburan didatarkan, Pak Ustaz? Kamu tak berani menjawab pertanyaan itu, mesti diseleksi oleh alumni Al-Kausar. Dekor ditanya, ini masalah yang bantuk-bantuk dan patah. Ah, dipanggil lah pada yang ini. Kuburan itu tak boleh lebih dari sibon, sejengkal. Gunanya supaya itu, supaya orang tahu kalau tidaknya langkahi kubur. Di ayat ini sa'ahadukum ala jamratin minan nar. Duduk dia teh bara api neraka khairun, lebih baik min ayat bisa ala qabrin, daripada duduk di atas kubur. Tak boleh melangkah kubur, maka dibuatkan sejengkal tingginya satu batu di kepala, satu batu di kaki, sebagai menunjukkan bahwa itu makam kuburan. Kalau diratakan nanti orang tak tahu ini makam siapa.